من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، sebagaimana biasa di setiap pada maghrib di tempat kita ini ada pelajaran yang dahulu biasanya kita baca Sahih Al-Bukhari, akan tetapi melihat bahwasanya masih banyak kitab-kitab ringkas yang belum kita pelajari seluruhnya ataupun pernah kita baca, pernah kita pelajari, tetapi mungkin kita lupa kembali sebahagian dari isi kitab tersebut. Maka kita perlu kembali mengulang kitab-kitab dasar tersebut, khususnya yang berkaitan tentang permasalahan tauhid dan aqidah. Sebagaimana yang kita lihat, bagaimana masih banyak kaum muslimin, bahkan orang-orang yang biasa belajar, belum mengamalkan apa yang telah biasa disebutkan, baik yang berkaitan tentang bagaimana pentingnya mentaati penguasa pada kebaikan, ataupun hal-hal yang berkaitan pentingnya menjaga ukhuwah persatuan, menjaga kesatuan. Kemudian setelah adanya kejadian-kejadian tersebut, nampak bahwasanya kita masih sangat butuh terhadap kitab-kitab dasar tersebut, karena kitab-kitab dasar tersebut telah menyebutkan apa yang telah kita sebutkan tadi, sehingga benar-benar kita sangat penting untuk mendengar, membaca kembali, dan demikian pula penjelasan para ulama. Oleh karena itu, setelah maghrib ini kita mengganti pelajaran Sahih Bukhari dengan pelajaran Tsalatsatul Usul, ataupun biasa disebut dengan Al-Usulul Tsalatsah, dan ini adalah kitab-kitab dasar. Nah, dan ini kita sangat butuh tentang kitab-kitab seperti ini dan juga penjelasan para ulama. Dan pada kesempatan ini kita membaca syarah penjelasan yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama kita di zaman ini yang cukup berumur, waktunya beliau habis untuk belajar dan untuk mengajar dakwah. Saat ini beliau sudah memasuki umur 80 tahun lebih. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di antara para ulama saat ini yang dijadikan rujukan dan tempat bertanya dari segala penjuru dunia ini. Ketika kaum muslimin membutuhkan sesuatu jawaban ataupun fatwa, nah, kebanyakan kaum muslimin dari berbagai negara ya mendengar fatwa-fatwa beliau. Termasuk apa yang dialami oleh kaum muslimin saat ini berupa yang kita biasa dengar dengan masalah COVID-19. Nah, di antara beliau yang berfatwa tentang masalah ini adalah fatwa beliau yang tergabung dalam fatwa Lajnah Daimah. Alhamdulillah. Kemudian bacaan kita yang terakhir kemarin, inda qawlil muallif rahimahullah, fa idza qila laka bima arafta rabbaka faqul bi ayati wa makhluqati. Jika engkau ditanya, bima arafta rabbak, dengan apakah engkau mengenali Rabbmu, Tuhanmu? Faqul bi ayati wa makhluqati. Maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan juga makhluk-makhluknya. Di ayati, ayat-ayat syariah, makhlukati, yang biasa disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Naam. Kemudian Asy-Syarih hafizahullah menjelaskan, ja'a asy-syekhu bi adillah min al-wahyi wa min al-aqli sama sayati. Asy-syekh datang mendatangkan dalil dari wahyu, dari Al-Qur'an, juga sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau mendatangkan bukti akal sehat, rasio, tentang adanya Rabb ini, kama sayati. Nah. Kata beliau, li anna man idda'a syai'an fala budda ay yuqima ad-dalil ala da'wahu. Karena seseorang yang menetapkan sesuatu, mengakui sesuatu, fala budda ay yuqima ad-dalil, maka mesti dia harus menegakkan dalil ala da'wahu, terhadap pengakuan yang dia tetapkan. Wad'a wa idza lam yuqimu 'alayha bayyinatin ahluha ad'iya'u. Demikian kata seorang penyair. Wad'a, dan pengakuan-pengakuan, idza lam yuqimu 'alayha bayyinatin, apabila tidak ditegakkan di atas bayyinat, bukti dalil, ahluha ad'iya'u, maka pemiliknya hanya sekedar mengaku-ngaku, hanya sekedar keaku-aku. Nah, maka demikian pula beliau di sini, beliau mengatakan, bima arafta rabbak, dengan apakah engkau mengenali Rabbmu, Tuhanmu? Faqul bi ayati wa makhluqati, maka katakan dengan ayat-ayatnya dan juga makhluknya. Nah, dan diantara dalilnya yang boleh sebutkan dari surah At-Tur, Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakannya? Am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-dirinya mereka? Am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin terhadap apa yang mereka ucapkan itu. Nah, beliau mengatakan, hadhil asya ma aujadat nafsaha, makhluk-makhluk tadi, benda-benda tadi, tidak mewujudkan dirinya sendiri, dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Au ajadaha ghairuha, au ajadaha, au aujadaha ghairuha minal makhluqati, ataupun dia diadakan, diciptakan oleh makhluk-makhluk selainnya. Lam walai yakhluqa ahadun syajaratan au ba'udatan au dubaba. Tidak ada satupun orang, dan tidak akan pernah ada seseorang mampu membuat pohon. Ya, pohon yang asli, yang ma'ruf. Au ba'udatan, ataupun dia bisa membuat dan menciptakan nyamuk, au dubaba, ataupun lalat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal ladhina tad'una min dunillah, sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain dari Allah, yang kalian pertuhankan itu, la yakhluqu dubaba, mereka tidak mampu membuat satu pun seekor lalat, walau yajtama'u lahu, walaupun mereka bersatu padu, berkumpul seluruhnya, saling tolong menolong, mendatangkan biaya, ya, mereka tidak bisa mampu membuat satu ekor lalat. Nah, Fahadhal khalqu yadullu ala al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Maka adanya makhluk ini yang dicipta ini menunjukkan adanya khaliknya, penciptanya. Kemudian beliau menyebutkan ucapannya seorang Arabi ketika dia ditanya. Seorang Arabi, orang pedalaman yang masih berada di atas fitrahnya. Nah, bima arafta rabbak? Kenapa engkau bisa mengenali Rabbmu? Dengan apa engkau mengetahui, mengenali Rabbmu bahwa ada pencipta alam ini? Maka beliau pun, orang Arab itu mengatakan, al-ba'aratu tadudu ala al-ba'ir. Adanya kotoran unta, tai unta, itu menunjukkan adanya unta. Tidak mungkin apa? Tiba-tiba ada tai unta kalau tidak ada unta yang berak di situ. Ya. Nah. Wal-atharu yadullu ala al-masir. Athar, jejak, bekas, ya, pijakan kaki. Ya dulu alal masir, menunjukkan bahwa ada orang yang pernah lewat di situ. Tidak mungkin apa, tiba-tiba saja ada bekas telapak kaki tanpa ada orang yang pernah menginjaknya lewat di situ. Ala yadullu hadzal qawlu ala al-latifil khabir, maka tidakkah menunjukkan kaun ini, alam semesta ini seluruhnya, menunjukkan ada zat yang maha lembut dan lagi maha mengetahui, yang menciptakannya. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Wa min ayatihi al-lail wal nahar. Wasyamsu wal qamar. Wa min makhluqati as-samawati as-sab'u wal aradun as-sab'u wama fihinna wama bainahuma. Dan diantara bukti-bukti ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan ada pencipta, al-lailu wan-nahar, adanya malam siang silih berganti. Naam. Wasyamsu wal-qamar, adanya matahari dan bulan. Wa min makhluqati, dan di antara makhluknya, ciptaannya adalah as-samawati as-sab'u, langit yang tujuh lapis. Wal aradun as-sab'u, demikian pula bumi yang tujuh lapis. Wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada padanya, yang di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Qala asy-syarih hafizahullah, qawlu wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar, beliau mengatakan fal ayatu ala qismaini, ayat-ayat Allah itu ada dua, dibagi menjadi dua bagian. Al qismul awwal wa ayatun kauniyatun tushahadu, ayat-ayat kauniyah yang disaksikan langsung, yang dapat kita lihat, yang dapat kita raba, dapat kita rasa, disaksikan. Mithlus samawati wal ardi, seperti langit dan bumi. Waalaikumsalam. Wan nujumi, bintang-bintang. Wasyamsi wal qamar, matahari dan bulan. Wal jibali, pegunungan. Wasyajari, pepohonan. Wal bihari, lautan. Summiyat ayat, seluruhnya benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi dinamakan ayat, ayat-ayat. Lianna biha dilalatin ala khaliqiyah, karena pada makhluk itu menunjukkan ada penciptanya. Ya. Mustahil akal menolak kalau sesuatu itu ada secara tiba-tiba saja, secara kebetulan, tanpa ada yang membuatnya, tanpa ada yang mendatangkannya. Nah, apa masjid ini ada tiba-tiba saja, begitu saja? Ada yang buat, ya. Nah, ada tukangnya. Nah, tidak mungkin tiba-tiba saja ada. Nah, maka demikian pula adanya langit, bumi, matahari, bulan, bintang, tidaklah tiba-tiba ada saja. Nah, tetapi kata beliau, ya, li'annaha li'anna biha dilalatin ala khaliqiha. Jadi kenapa makhluk-makhluk tadi dapatkan ayat-ayat? Ayat artinya bukti, tanda. Karena itu bukti dan tanda ada penciptanya. Ya dilalatin ala khaliqiha. Bukti dan tanda bahwa itu ada penciptanya subhanahu wa ta'ala. Walihada yakulu Abu al-Atahiyah. Oleh karena itu seorang penyair yang bernama Abu al-Atahiyah berkata, "Faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu." Maka alangkah mengherankannya adanya langit bumi makhluk ini, bagaimana mungkin ilah penciptanya dimaksiati, didurhakai? Am kaifa yajhaduhu al-jahidu, atau bagaimana mungkin orang-orang yang mengingkarinya bisa mengingkari ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, padahal penciptanya, apa ciptaannya sangatlah jelas, sangat jelas. Wa fi kulli syai'in lahu aya, dan segala sesuatunya ada tanda, ada bukti. Tadullu ala annahu wahidu, menunjukkan bahwasanya penciptanya hanyalah satu. Walillahi fi kulli tahrikatin, dan bagi Allah, milik Allah, fi kulli tahrikatin, segala gerakan, taskinatin, dan segala taskina, ini apa yang sesuatu yang tenang, fil wara syahidu, yang di atas di bumi ini menjadi bukti sebagai saksi. Nah, fa kaifa yajhadu ahadun Allah jalla wa ala, fa kaifa yajhadu ahadun Allah jalla wa ala, maka bagaimana mungkin ada seseorang yang mengingkari ya keberadaan Allah azza wajalla, wujudnya Allah azza wajalla. Wa yaqulu laisa hunaka rabbun li hadzal qauli kullihi, kemudian dia katakan tidak ada rabbnya, tidak ada tuhannya, tidak ada penciptanya alam ini. Wa hadhihi al makhluqatu wujidat min ghairi khaliqin, wa hadhihi al makhluqat wujidat min ghairi khaliq, dan apakah adanya makhluk yang disaksikan ini ada secara tiba-tiba tanpa ada penciptanya? Ya. Nah, wa in wujidat bi khaliqin faman huwa hadzal khaliq, apabila nah dijumpai hanya di ada yang menciptakannya, faman hadzal khaliq, maka siapakah penciptanya? Ya gerangan ghairullah azza wajal, selain dari Allah azza wajal. Bayyin li, maka jelaskanlah padaku. La tajidu khaliqan ghairallah subhanahu wa ta'ala, maka engkau tidak akan dapatkan adanya pencipta selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqi, apakah mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang mereka bisa mencipta seperti sebagaimana Allah menciptakan makhluk? Fatashabahal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwa al-wahidul qahhar, katakan Allah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatunya. Wa huwa al-wahidul qahhar, dan dialah yang maha tunggal, maha esa, al-qahhar, yang maha memaksakan apa yang dia kehendaki. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menghalangi, menahan apa yang Allah inginkan. Qala al-qismu tsani, bagian yang kedua, al-ayatul qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an. Oh, tadi ayat-ayat kauniyah namanya, makhluk. Jadi adanya makhluk bukti tanda ada khaliknya, ada apa ini? Ciptanya. Makanya dikatakan dia makhluk. Makhluk apa artinya? Yang dicipta. Ada yang dicipta, ada yang menciptakannya. Nah, itulah ayat-ayat kauniyah. Katakan ayat sekali lagi, karena dia adalah tanda dan bukti bahwa ada penciptanya. Penciptanya itulah yang berhak untuk disembah, bukan yang lain. Qala al-qismu tsani, al-ayatul qur'aniyyah allati tutla min al-wahyi, al-munazzalu 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, bagian yang kedua adalah ayat-ayat Quran, Al-Quran. Allati tutla min al-wahyi. Yaitu yang dibaca dari wahyu al-munazzali, ya. Yang diturunkan ala Rasul SAW, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi kulluha adillah ala wujudi Rabb subhanahu wa ta'ala. Ini seluruhnya bukti dan dalil adanya Rabb, adanya pencipta alam ini. Wa ala kamalihi wa sifati wasma'i, menunjukkan kesempurnaannya, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Wa ala annahu mustahiqqun lil ibadah wahdahu la syarika lah, yang menunjukkan bahwasanya dialah yang berhak, hanya dialah yang berhak untuk diibadahi, ya, tidak ada sekutu baginya. Kulluha tadullu ala dzalik, itu seluruhnya menunjukkan bukti tanda sebagaimana Allah, dia tidak punya sekutu dalam mencipta langit bumi dan segalanya. Allah tidak memiliki sekutu dalam mengatur alam ini. Allah tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya dalam alam ini. Oleh karena itu juga Allah tidak dipersekutukan dalam ibadah. Dia adalah satu-satunya pencipta, pengatur alam ini, penguasanya, maka dia pula lah, hanya dia pula lah yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Nah, al-ayatul kauniyah wal ayatul quraniyah kulluha tadullu ala dzalik, seluruhnya menunjukkan itu bahwa Allah lah pencipta segalanya dan dia pula lah yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini menunjukkan apa, dari mana diambil? Dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Al-Qur'an. Al-ayatul kauniyah tadullu ala khaliqiha wa mujidiha wa mujiduha wa mudabbiruha. Ayat-ayat kauniyah alam semesta ini itu menunjukkan adanya penciptanya, ada yang mengadakannya, ada yang mengaturnya. Wal ayatul Qur'aniyah fiha al-amru bi ibadatillah. Ayat-ayat Al-Qur'an terdapat di dalamnya perintah untuk mengibadahinya, menyembahnya. Wa fiha taqriru tauhidir rububiyah. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada penetapan tauhid rububiyah, bahwa Allah penciptanya. Wal istidlalu bi ala tauhidul uluhiyah, dan juga sebagai pendalilan, ya, menunjukkan bahwasanya dialah yang berhak untuk diibadahi semata. Nah, wal amru bi ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Kullul Qur'ani yaduru ala hadzal ma'na. Seluruh Al-Qur'an, isi Al-Qur'an semuanya berputar, tidak terlepas dari masalah ini. Yaitu penetapan bahwasanya dialah Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa makhluk ini, alam ini, maka dia pula lah yang bersendiri, yang berhak untuk diibadahi. 6. Wa unzila min ajli hadzal ma'na. Al-Qur'an juga diturunkan dengan tujuan makna ini, supaya Allah diibadahi, disembah. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, adanya malam dan siang, wasyamsu wal qamar, matahari, bulan. Hadhi min a'zami ayati subhanahu wa ta'ala. Ini di antara ayat-ayat Allah, tanda bukti adanya penciptanya, ya, bukti yang paling besar menunjukkan adanya pencipta, pengatur dan penguasanya. Al-lailu al-mudhlim alladhi yughatti hadzal qaun. Naam, malam yang gelap gulita itu, alladhi yughatti hadzal qaun, yang menutupi alam ini, ya. Kalau sudah datang malam, maka tertutuplah alam ini menjadi gelap. Wan naharu al-mudhi, kemudian siang, mudhi menyinari, alladhi yudhi'u hadzal qaun, yang menyinari apa? Alam ini. Fayantashiru an-nasu li ashghalihim, sehingga waktu siang orang-orang pun menyebar, ya, menuju ke tempat pekerjaan mereka, ya. Waja'alna apa? Waja'alna al-layla libasa, ya. Waja'alna an-nahara apa? Ma'asha. Naam. Ya walaupun sekarang ini ya, siang malam semuanya. Ya, padahal Allah itu menyiapkan waktu siang untuk cari nafkah, untuk kerja. Malam itu ya istirahat. Ya. Cuman kejar dunia. Ya, pokoknya siang malam. Ya. Nah, siang malam. Padahal Allah sudah menyiapkan waktu siang untuk bekerja, cari nafkah. Malam ya waktu istirahat. Nah, cuman sekarang ya, pokoknya siang malam. Wala haula wala quwata illa billah. Nah. Ibnu mengatakan, ya, fayantashirun nasu li ashghalihim. Ketika datang waktu siang, orang pun menyebar. Li ashghalihim, menuju ke tempat kesibukan mereka, maksudnya tempat bekerja mereka. Nah. Ini kalau sudah mulai malam ya sudah berhenti. Nah. Dan hati-hati. Talbis tinggal sedikit lagi. Ini yang biasa ini ya. Bikin apa? Bikin telat. Ya, urusan akhirat. Apa? Tinggal sedikit lagi. Naam. Wallahul musta'an. Qala ta'ala qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-laila sarmada ila yawm al-qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un. Katakan, bagaimanakah kiranya jika Allah menjadikan malam ini sampai hari kiamat gelap terus, maka siapa kailah, siapa Tuhan, ya, siapa sembahan kalian selain dari Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian ya penerang, dhiya, sinar. Afala tasma'un, tidakkah kalian mau mendengar? Ya, bayangkan kalau Allah menjadikan malam terus. Wala haula wala quwata illa billah. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmada ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Dan katakan pula, kabarkan ya kepadaku, jika Allah menjadikan siang ini terus menerus sampai hari kiamat, terus menerus apa, terang benderang terus, ya keadaannya seperti ini, siang terus. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi, maka siapakah ilah kalian, Tuhan kalian selain dari Allah yang bisa mendatangkan malam yang kalian bisa tinggal, maksudnya istirahat pada malam hari tersebut. Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan, melihat? Ya, perhatikan bahwa itu ada yang mengatur seluruhnya. Ya. Malam, siang. Siang berapa, kurang lebih berapa kalau kita di sini? 12 jam ya. Malam juga demikian. Ya, subhanallah. Walaupun di sebagian tempat kadang kalanya ya, siangnya apa? Lama. Malamnya singkat atau sebaliknya. Nah, hatta kadang di tempat kita ini begini, kadang kita rasa apa? Kita rasa-rasa ada perubahan apa? Waktu. Maka katakan, kata Allah, siapakah yang mampu kira-kira merubah keadaan kalian jika Allah menjadikannya malam terus? Ya, adakah Tuhan yang lain selain dari Allah yang mampu merubahnya? Demikian pula kalau Allah menjadikannya sebagai siang terus, tidak ada malamnya, di mana waktu malam itu kalian bisa istirahat. Ya. Nah. Karena kalau ini mau diturut-turuti, kalau siang terus ya orang lupa berhenti. Biasanya kita baru sadar, "Woi, sudah mulai malam, mau berhenti." Kenapa? Sudah mulai apa? Malam. "Woi, berhenti, kenapa? Sudah malam." Itu. Nah. Orang kita bangun, sudah siang. Nah. Hada, طيب. ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله Wala'allakum tashkurun. Dan diantara bentuk rahmat Allah kepada kalian, Allah menjadikan malam siang, litaskunu fihi, agar kalian bisa ya tinggal berada pada waktu tersebut. Walitabtagu min fadli, dan agar kalian mencari rezeki, memang dicari. Walitabtagu min fadli, agar kalian apa, mencari karunianya, dari karunianya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ya untuk berpikir. Nah, perhatikan malam siang ini. Bagaimana kiranya kalau siang terus? Bagaimana kiranya kalau malam terus? Siapa yang mampu merubahnya? Nah, selain dari Allah. Hadza min a'zami ayatillah. Ini adalah bukti ayat-ayat Allah yang paling terbesar. Adanya siang malam ini, kata beliau. Dan langit, adanya langit dan bumi, matahari, bulan. Bukti bahwa ada penciptanya. Ada yang mengaturnya. Ya, secara teratur. Nah. Hadha dalil wa hadha nahar. Hadha laylu. Hadha laylu wa hadha nahar. Ini waktu malam, ini waktu siang. Lal waqta kullahu laylu. Ya Allah tidak menjadikan waktu seluruhnya malam. Walal waqta atau walal waqtu kulluhu naharun. Lal waqtu kulluhu laylun walal waqtu kulluhu naharun. Ya. Waktu tidak seluruhnya malam, juga waktu tidak seluruhnya siang. Li'annahu law kana kadzalik tata'attalat masalihul ibadi wa ta'ibu. Karena seandainya demikian, siang terus atau malam terus, ta'attalat masalihul ibad, maka tentu akan terhenti, tidak akan berjalan dengan normal apa masalihul ibad, kemaslahatan yang ingin dicapai oleh hamba-hamba tersebut. Wa ta'ibu, dan mereka akan apa, ta'ibu, mereka akan lelah, capek seandainya apa siang terus. Karena itu tadi, kadang-kalanya mau kerja terus. Tapi alhamdulillah dengan adanya waktu malam, sudah mulai redup matahari, gelap, mereka langsung segera berhenti. Dia katakan sudah malam, kita hentikan ini pekerjaan. Ya. Malam juga begitu. Kalau antum tidur terus, apa tidak capek itu? Capek juga itu ya. Nah, baring terus, baring. Hanya bolak kiri, balik kanan, balik kiri. Capek juga. Nah, ketika sudah mulai azan pertama, masya Allah. Apalagi azan azan kedua sudah bangun. Ya, nah. Karena kadang-kadang aja kita malas, maunya hanya di tempat tidur saja. Kenapa? Belum azan. Ya, nah, belum waktu. Jadi beliau mengatakan, seandainya siang terus atau malam terus, ta'attalat masalihul ibad, maka tentu kemaslahatan bagi hamba-hamba itu akan rusak, terhenti. Wa ta'ibu, dan mereka akan letih. Ya, bayangkan kalau ya siang terus. Nah, dipersyaratkan kerja mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Akhirnya tidak terbenam-terbenam matahari. Wah. Bagaimana kira-kira? Perjanjian itu sampai terbenam matahari, ini tidak terbenam-terbenam. Apa? Nah. Atau perjanjian mulai malam sampai pagi, subuh, tidak subuh-subuh. Bagaimana kira-kira? Ya. Nah. Ja'alallahu lahumul laila wan nahar yata'aqabani. Allah menjadikan bagi mereka, kita ini, malam dan siang silih berganti. Yata'aqabani. Tsumma innal laila wan nahar muntazimani. Kemudian malam dan siang ini muntaziman, teratur. Ya, muntaziman, teratur. La yatakhallafu wahidun minhuma wala tayaghayyar wala yataghayyar. Tidak telat salah satu dari keduanya, tidak pula berubah. Ala nizamin wahid, di atas satu aturan. Mimma yadullu ala hikmatihi al-hakim, hikmatil hakim subhanahu wa ta'ala, Dan ini diantara hal yang menunjukkan akan hikmahnya Allah yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, Subhanahu wa Taala. Af'alul ibadi wa sina'atuhum wa takhrubu wa takhtalifu mahma kanat wa tata'attalat. Nah, perbuatan hamba-hamba itu, gerak-gerakannya, ya, buatan-buatan mereka, takhrub itu akan rusak dan akan berbeda mahma kanat, bagaimanapun canggihnya, wa tata'attala wa tata'attal, dan juga akan tata'attal, artinya suatu saat tidak akan berfungsi bagaimanapun canggihnya itu alat. Ada apa? Ada masanya bahwa dia akan rusak suatu saat nanti. Ada masanya tidak bisa lagi jalan. Ya tidak. Nah, beliau mengatakan buatannya orang-orang ini, perbuatannya af'alul ibad, ya, kalau hari ini, ya, mereka masih umur 20-an, 30, 40, masya Allah, ya, lagi kuat-kuatnya berdiri dengan tegak semuanya, nah, badannya atau yang lainnya, ya, tapi ada masa-masanya tidak bisa lagi. Furatoni jago, pernah juga jago, ya, tapi tidak bisa. Dulu tegak, masya Allah. Sekarang sudah 50 sudah mulai bungkuk-bungkuk. Nah, jadi tidak ada yang bertahan. Af'alul ibad wa sina'atuhum, buatan-buatannya mereka, bagaimanapun canggihnya. Tetap banyak alat-alat yang kita dulu lihat kagum, ya, melihatnya masya Allah canggihnya. Pokoknya sekarang tidak ada lagi nilainya. Tahu kalau dijual, tinggal dijual, ditimbang, besi tua. Padahal dulu pertama keluar masya Allah, ya. Nah, jadi semua ini alat-alat yang dibanggakan oleh orang-orang, baik yang namanya senjata, baik yang namanya rudal, mau yang namanya pesawat, ada masanya. Suatu saat akan menjadi besi tua. Nah, taat tolat berhenti total, nggak fungsi lagi. Nah, pesawat, demikian pula pesawat. Ya, pesawat kalau baru keluar masya Allah. Tapi ada masa-masanya pensiun, dimasukkan di museum. Nah, pesawat tua, padahal dulu luar biasa kecanggihannya. Nah, wa tahrub, akan rusak. Wa tafna, bahkan akan lenyap, hilang. Wa in kanat qawiyatan aw dakhmah, walaupun itu dulu kuat dan sangat dakhmah, sangat besar. Kam tushahiduna minas sayyarat, masyaallah, ini dia. Kam tushahiduna minas sayyarati almarmiyati, betapa banyak kalian saksikan mobil-mobil yang sudah dimarmiyah, sudah dilemparkan, maksudnya tidak dihiraukan lagi. Apalagi kalau di Saudi, betul ini, di Arab Saudi itu, dan itu bisa disaksikan kalau kita pergi umrah, mulai dari Jeddah sampai masuk Mekah atau Jeddah ke Madinah, perjalanan Mekah Madinah itu kurang lebih 400 km. Itu karena di sebagian tempat kita lihat bangkai-bangkai mobil di sebagian tempat begitu banyak, ya, tidak tahu di sana pun tidak ada yang bisnis kayak itu, bisnis itu aja. Saya bilang ini kalau di tempat kita itu sudah habis itu. Kadang satu padang pasir tidak tahu berapa hektar luasnya. Mobil-mobil bekas tua ada semua di situ. Yang bis-bisnya, yang sedan-sedannya ada semua. Karena tiba-tiba mengatakan ini, kam tushahiduna minas sayyaratil marmiyah, betapa banyak kalian saksikan mobil-mobil marmiyah, artinya sudah dilempar, artinya sudah ditinggalkan. Wattayarati, juga pesawat-pesawat. Ya, pesawat-pesawat. Biasa kalau kita di bandara sebagian tempat, ya, kalau di Surabaya itu biasa dari kejauhan sudah dipinggirkan. Apalagi yang merek merpati itu sudah ada di pinggir-pinggir semua saya lihat. Ya, sebagian sudah masuk di museum. Sebagian malah ditempatkan di depan kesatuan tertentu ya, dipajang. Ya. Nah, sudah ada mesinnya. Tinggal apanya? Apa istilahnya? Kesingnya ya. Tinggal kesingnya itu yang diangkat kelihatannya itu sebagian tempat. Nah. Jadi kemudian mengatakan betapa banyak kita saksikan mobil-mobil bekas yang dulunya masya Allah ya, waktu masih keluar luar biasa, dan sekarang ditinggal. Juga pesawat-pesawat, wal bawahir, bawahir, apa bawahir? Kapal-kapal, kapal laut. Nah, kapal, kapal laut. Kalau tidak tenggelam di sebagian laut, ya paling itu tadi jadi besi tua, dibelah, ya, dicabik-cabik, ditimbang. Nah, ma'annaha qawiyatun, padahal dulunya itu kuat. Wa mu'tana, dahulunya diperhatikan, dicuci bersih apa semua ya. Wa mu'tana biha, lakinnaha takhrubu wa tata'attal, kan tapi sudah tiba saatnya untuk dia rusak. Wa tata'attal, dan apa? Mogok, artinya tidak bisa jalan lagi. Hal ta'attala al-lailu aw ta'attala an-nahar, apakah hari ini malam dan siang sudah ta'attal, sudah mogok, tidak berputar lagi seperti dulu? Ya. Tidak ditahu sudah berapa lama. Ya. Tidak ditahu sudah berapa ribu ataupun ratus ribu. Allah Allah. Hanya Allah yang tahu. Enam. Belum pernah dikatakan bahwa matahari ataupun malam ini telat. Enam. Qala li anna sani'ahu qadirun, karena yang membuatnya qadir, maha mampu, hakim, maha bijaksana, jalla wa ala. Ya, walaupun nah, suatu saat nanti akan ya, kalau tiba saatnya pun apa? Hancur juga kalau hari kiamat, ya. Naam. Sun'allah alladhi atqana kulla syai, itulah buatannya Allah. Itulah buatannya Allah. Alladhi atqana kulla syai, dialah yang membuat kokoh, atqan, mutqin segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau buatan manusia ini ya, hancur cepat. Nah, hati-hati masya Allah dulu. Ceritanya sudah sangat canggih sekali. Ya. Kemudian datang yang lain, datang yang lain. Sebentar saja. Nah, ada gantinya, ada yang nah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tadi ya mengajak kita untuk merenungi alam semesta ini. Bahwa itu adalah ciptaan. Allah yang menciptakannya. Yang menciptakannya itu, yang mengaturnya, yang menguasainya, itulah yang berhak untuk kita sembah. Nah. Siapa yang di pintu ini semuanya? Baik. Ayat-ayat tadi ada berapa? Hah? Apa Salma? Ayat ada berapa? Ya Allah Alam. Tadi kita sebutkan no? Ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua bagian. Ayat apa namanya? Ayat kauniyah dengan Quraniyah. Ayat-ayat kauniyah itu alam makhluk seluruhnya. Dan juga apa? Ayat Qur'aniyah. Terbiasa disebut dengan ayat syar'iyah. Baik, ahsantum. Apa artinya ayat? Apa artinya ayat kalau dalam bahasa kita? Ayat. Apa artinya ayat? Hah? Apa maknanya ayat? Al-ayah. Al-ayat. Ya, jamaknya ayah. Apa artinya ayat? Apa Abdurrahman? Apa? Tanda, alamat. Ayat artinya apa? Tanda, alamat. Kenapa ayat dinamakan ayat? Karena tanda, alamat, bukti bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Makanya alam ini dikatakan ayat karena bukti dan alamat bahwa ada yang menciptakannya. Ada yang mengaturnya, ada yang menguasainya. Nah, itulah yang penciptanya dan pengaturnya, penguasanya yang berhak untuk diibadahi, untuk kita sembah. Nah, Allah Subhanahu wa taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب السابع التأنين. Pembahasan yang ketujuh, pembahasan tentang at-ta'min, tentang ucapan amin. I'lam bi annaka idza faraghta min qira'ati al-fatihati. I'lam, ketahuilah. Bi annaka idza faraghta, bahwasanya apabila engkau sudah selesai, faraghta sudah selesai, minal qira'ati al-fatihah, dari membaca suratul fatihah, syuri'a laka an taqula 'aqibaha, maka disyariatkan bagimu untuk mengucapkan 'aqibaha, setelahnya, imaman kunta au ma'muman, baik anda sebagai imam ataupun ma'mum, au munfarida ataupun salat sendirian, disyariatkan bagi untuk mengucapkan amin. Nah, Ibnu katakan setiap selesai membaca suratul fatihah, baik anda sebagai imam atau anda sebagai makmum ataupun solat sendirian, nah, makanya disyariatkan bagi untuk mengucapkan kalimat amin. Akhrajahu Ad-Darimi bi sanadin sahih. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, min hadis Wa'il ibn Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Wa'il ibn Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu qala. Insyaallah ini boleh orang Hadramaut, orang Yaman ini. Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu. Dan penulisnya kitab ini adalah orang Yaman, orang Hadramaut juga. Syekh Jamal hafizahullah. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin, ya, adal Nabi alaihi salatu wasallam, jika beliau sudah selesai membaca waladdallin, qala, beliau mengatakan amin, wa yarfa'u biha sawtahu, beliau mengangkat suaranya. Maksudnya pada solat jahriyah, Allahu a'lam. Nah, jadi Nabi membaca Imam Ahmad, dalam mustadnya Imam Ahmad, juga At-Tirmidzi, juga dalam musannafnya Ibnu Abi Syaibah rahimahumullahu taala jami'an, ia muddu biha sawtahu, beliau panjangkan suaranya. Jadi datang sebagian yarfau, beliau angkat. Artinya beliau besarkan kalimat aminnya. Dan juga sebagian dia yamuddu biha sawtahu, beliau panjangkan. Arti mananya? Ada perbedaan kira-kira tidak? Beliau baca mat, beliau baca panjang amin, ya. Jangan bilang amin. Nah, amin mat. Ya. Walil Bukhari wa Muslimin, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammana al imam, apabila imam kalian mengucapkan amin, fa aminu, maka hendaknya kalian juga aminkan. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة Karena sesungguhnya barang siapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan ucapannya para malaikat, aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diberikan pengampunan pada orang tersebut terhadap dosanya yang telah lalu. Insyaallah ya. Ini keutamaan apa? Mengucapkan kalimat amin pada saat imamnya sudah mulai mengucapkan kalimat amin. Nah, dan ini malaikat ikut mengaminkan. Ya. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minan malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa li muslimin min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam sahih Muslim dari hadisnya Abu Musa al-Asy'ari, wahyu Abdullah bin Qais lapatkan mendengarkan, setiap kita lapatkan mendengarkan melewatkan namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bersalawat ya, walaupun tidak mesti harus besar ya, cuma hanya diingatkan saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man shalla alayya sallallahu alaihi asyra, siapa yang bersalawat padaku Allah akan bersalawat kepadanya. Ya, dalam sebagian hadis ya, bahwa barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari sampai 10 kali, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Jadi ini keutamaan-keutamaan menghadiri majlis yang dibacakan dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap kali melewati namanya beliau disebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat. Naam. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum, apabila kalian melaksanakan salat, faqimu shufufakum, maka tegakkan dan rapatkan saf-saf kalian. Tsumma liyu'ammakum ahadukum, kemudian hendaknya salah satu di antara kalian menjadi imam. Fa idza kabbara fakabbir, jika ia bertakbir imam itu, segera kalian bertakbir. Wa idz qala, dan apabila dia mengucapkan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jika imam itu sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Yujibkumullahu, niscaya Allah akan menjawab. Masyaallah. Amin maknanya apa? Istajib, terimalah. Allah jawab. Ya, Allah menerima, akan menerima apa? Apa yang kalian mohon itu. Yang didahului apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Allah mah jawab, mengabulkan apa yang kita minta, maka apa lagi yang kita inginkan? Naam. Qala al-hadith, qala asy-syarhu, penjelasan sedikit saja. Qauluhu amin ay Allahumma istajib li. Jadi amin apa artinya? Allahumma, ya Allah, istajib li, kabulkanlah untukku. Kama fi hadith Abi Musa, faqulu amin yujibkum Allah, ucapkan amin, Allah akan menjawab ya permintaan kalian itu. Wa amin fiha lughatan, kalimat amin, ucapan amin ini, fiha lughatani, ada dua cara pengucapannya, ada dua bahasanya, ada dua lughah. Qasrul alif wa madduha, qasrul alif itu memendekkan alifnya, wa madduha dan memanjangkannya, ma'a takhfifil mimi fiha fihima, disertai dengan mentakhfif ya, tidak mentasdid huruf mimnya. Jadi ada amin, ada juga amin ya, karena dikatakan qasrul alif, dibaca pendek alifnya. Wa madduha, dan ada yang dibaca panjang. Panjang amin, ada amin. Baik. Walughatu tsaniyatu, yang kedua, asyharu wa afsa, dan ini lebih masyhur, lebih populer, wa afsa wa ajwad. Apa maksudnya apa? Walughatu tsaniyatu, dan baca yang kedua itu, yaitu apa, dengan dipanjangkan alifnya, ini lebih masyhur. Ya, lebih apa ya? Nah, lebih masyhur. Lebih viral di kalangan orang-orang Arab, ya. Naam. Ini lebih naam, lebih dikenal. Wa afsa, dan lebih fasih. Amin. Boleh juga. Amin. Baik. Naam. Qalahu An-Nawawi. Jadi afsa wa ajwad, bahkan wa ajwad. Qalahu An-Nawawi. Ini kalimat ini ataupun pendapat ini dikemukakan oleh An-Nawawi. Dilihat Undur Al-Mughni wal Majmu'. Wa min al-akhtai fi nutqiha, dan di antara bentuk kesalahan dalam pengucapan amin, tasdidul min. Di tasdid minnya amin, ya. Qala Ibnu Qudamah fil masdar as-sabiq wa la yajuzu at-tasdid fiha. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, wala yajuzu at-tasdidu fiha, tidak boleh mentasdid huruf mimnya pada kalimat amin. Li'annahu yuhilu ma'naha, karena ini apa? Merubah maknanya. Li'annahu apa? Yuhilu ma'naha, merubah maknanya. Fayaj'alu bima'na qasidina, dia akan bermakna qasidin, menyengaja. Ya, mendatangi. Jadi amina, ya, kama qala ta'ala, wala amina baital haram. Jika dikatakan amin, artinya menyengaja datang. Padahal kita mau, ya Allah, terimalah. Maka dibaca amin. Atau bacaan yang kedua, dipendekkan huruf alifnya langsung amin. Beda ya, amin. Satu, ini yang lebih fasih. Ada amin. Baik. Nah, qala intaha, selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Jadi nam disyariatkan, ya, setiap selesai membaca waladdallin untuk kita mengucapkan apa? Amin. Imam, makmum, salat sendirian, salat berjamaah, ya. Taib, apa keutamaannya? Bahwasanya dia bisa mendapatkan pengampunan terhadap dosanya yang telah lalu, ya, apabila dia pengucapannya bertepatan dengan pengucapannya para malaikat, ucapan aminnya para malaikat. Dan di antara bentuk kesalahan, ya, khususnya bagi orang-orang makmum, orang imamnya baru bilang belum selesai. Imamnya baru bilang waladdol, masih panjang. Belum selesai lin. Orang sudah bilangkan amin. Ya. Ya, apalagi anak-anak, ya. Baik. Ini apa bentuk kesalahan, kekeliruan, khususnya bagi para makmum. Imamnya wala, dia sudah teriak di belakang amin. Nah. Dan di antara bentuk hal yang tidak bagus, biasa kalau ada orang khutbah terlalu panjang, khatibnya dia membaca wala dhalin, sudah ribut di belakang amin. Artinya sudah lama kok ceramah. Jadi sebelum ada yang teriak amin, kita cukupkan dulu pelajaran malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.